Bagaimana dengan ucapan sebagian orang, percuma rajin sholat, tapi dengan tetangga enggak mau berbaur. Wah, repot ya. Yang pertama, sholat itu tiang agama. Wajib bagi saya, Anda, dia, mereka, kalian semuanya untuk sholat yang muslim. Rajin sholat sangat dianjurkan. Besar pahalanya. Apalagi berjamaah. Besar pahalanya. Yang ini jangan telung, jangan digembosi. Bab akhlak ada lagi pembahasannya. Ini ibadah. Yang ini akhlak dengan sesama. Seharusnya seorang muslim rajin. Salatnya bagus, akhlaknya. Tapi ini bahas sekarang ini adalah dengan tetangga tidak mau berbaur. Ini harus diperjelas. Mohon maaf, apa yang dibawakan dengan berbaur? Campur baur, tanpa batas, atau bagaimana? Kalau itu yang dimaukan, mohon maaf, membahayakan. Sangat membahayakan dalam kita di bermasyarakat. Tanpa batas. Betul ini loh. Antum masuk rumahnya orang tanpa permisi. Masuk bleng, langsung duduk santai. Makan sapuas ini kono. Bisa enaknya. Ngambil semuanya tetangga. Loh, kan berbaur. Kan tanpa batas. Nah, masuk rumah tahu-tahu. Istrinya yang lagi gak pakai baju. Dan segala macamnya. Allahumma musta'an. Ya kan mungkin, namanya rupanya orang, asal buka saja. Campur baur, oh, kemudian oh, duduk bersama-sama dengan laki perempuan begitu, gojek-gojekan gitu. Eh? Tetangga, biasa Ustaz yakin. Sem-sem ibu jubi. Itu perkara-perkara yang rahasia laki, terlalu banyak yang kemudian selingkuh dengan tonggoni. Kenapa? Kebablasan. Berbaur yang kebablasan. Senang tonggoni akhirnya, diemplok ya deh. Kasus. Ya benar. Kalau ini yang dimaukan, mohon maaf, jelas bertentangan dengan etika Islam. Ya mungkin gitu. Tapi kalau yang dimaukan dengan berbaur berakhlak yang bagus dengan mereka, iya. Itu yang kita inginkan. Ketemu, tegur sapa, tebar salam yang baik, ketika ngomong dengan tutur kata yang bagus, mukanya yang sumringah, jangan cemberut. Nah gitu ya. Sakit kamu jenguk, perlu kamu bantu. Begitu. Tapi tetap menjaga etika. Ada norma-norma agama, norma-norma masyarakat, norma-norma susila. Diperhatikan semuanya itu. Dikami ya? Insya Allah muslim yang ngerti ilmu, rajin sholatnya, bagus akhlaknya dengan bimbingan Islam. Barakallahu'alaikum. Kalaupun dia interaksi dengan yang lain yang bukan mahramnya misalkan, akan ada etika di situ. Ngomongnya sopan dengan ibu-ibu, dengan mbak-mbak yang terpaksa dia harus dengan mereka. Sopan gitu. Sopan. Ya, dijaga etikanya. Nah, kemudian ngomong-ngomong dhewe dirangkul-rangkul gini. Dirangkul gini. Apa sih, Nduk? Kabarin, Nduk. Tambahin, Nduk. Itu bahaya itu. Di masyarakat biasa kayak gitu. Merasa dia sudah tua, sudah kepala 4, kepala 5, gitu ya. Loh, Pak, ini anak apa, Pak? Masa, Nduk, tabayu, Nduk. Guyo, padahal sudah karep. Hati-hati. Hati-hati. Enggak demikian. Enggak demikian, hati-hati. Etika, iya. Akhlak, iya. Tetapi dengan norma, norma agama, norma-norma kemasyarakatan, dan norma-norma kesusilaan. Difahami, ya? Nggak bakal insya Allah muslim yang bagus demikian akhlaknya. Jadi kalau ketemu nggak mau salam, nah baru tegur. Jamaah semangat ketemu wong ora gelem salam, cocok ya. Ya tegur dia, mas salam, mas assalamualaikum, salam sing manis, mas senyumnya, mas kalau ketemu orang itu, mas tegur dia. Bahasa yang bagus bukan dengan tadi. Kamu tuh bagus sholatnya, mas. Rajin sholat. Sayang loh. Ketemu orang gak mau salam. Kan gitu bahasa kan. Tepat ya. Jangan menjatuhkan agamanya gitu. Mestinya kalau kamu rajin sholat, bagus akhlak kamu. Coba disempurnakan lagi. Rajin sholatnya, bagus akhlaknya. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh. Ini pembahasan berlaku semuanya, ikhwan, dengan semua muslimin secara umum. Terutama dengan yang barakallahu fikum semanhaj dengan antum. Itu lebih-lebih lagi ya, harus lebih tajam akhlaknya, lebih bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Nah, jangan terbalik. Dengan teman-teman sendiri bagus, dengan masyarakat kaku. Salah. Atau malah kebalik. Dengan masyarakat, masya Allah supel. Dengan kocok dewe gelut. Salah juga. Bagus dengan semua pihak. Terutama dengan yang kenal dengan kita, dengan sahabat karib kita, dengan teman kita. Lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Pada hadis tentang pelacur tadi, apa semata-mata karena kebaikan akhlaknya? Iya, itu yang disebutkan dalam riwayat tadi. Itu perbuatan seperti itu mau jadi sebab dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pengampunan sebuah dosa macam-macam. Taubat, iya. Istighfar, iya. Di antara upaya untuk mendapatkan pengampunan dosa, amal soleh, amal-amal kebaikan yang besar. Paham ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amal kebaikan menghapus yang jelek. Gitu. Dapat pahala amal baiknya, di sisi yang lain menghapuskan dosa. Jangan malah dengan perkara kebaikan. Walain. Nek non muslim beda pembahasan. Selagi dia non muslim, mohon maaf, amalnya enggak diterima. Syaratnya itu, syaratnya muslim, kemudian ikhlas dengan bimbingan Islam. Ikhlas. Paham? Iya. Iya. Iya begitu. Iya begitu. Iya begitu. Barakallahu fiik. Ada pun yang non muslim, iya itu demikian dalam prinsipnya demikian, enggak ditolak amalnya dia. Jadi sebutan dalam ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, batal amalnya kamu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Yang mencari agama selain maka ditolak daripada dia, enggak diterima daripada dia. Dan juga nanti di malam kiamah menjadi amal yang sia-sia belaka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haban mansura." Dan kami persembahkan, kami tunjukkan kepada mereka apa yang mereka amalkan selama ini dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kamu pernah gini-gini, sang hilang semuanya. Enggak ada nilainya sama sekali. Karena ketidakislaman dia. Itu yang membedakan muslim dengan non-muslim. Cukup? Apa ada lagi? Sampai jam berapa ini? Jam 6 persis. Press. Di press. Monggo. Bagaimana jika kita diundang di acara bid'ah oleh tetangga kita? Masya Allah. Acara-acara yang di masyarakat itu bisa kita klasifikasi. Yang pertama, acara yang tidak ada memang bimbingan dalam Islam. Entah dikatakan acara syirik, acara kufur, acara bid'ah. Yang ini jangan kamu datangi. Sebisa mungkin antum minta maaf kepada mereka enggak datang. Mohon maaf Pak, dalam pemahaman kami ini enggak. Mohon maaf kami enggak bisa hadir. Begitu aja, enggak usah bikin ulah, enggak usah bikin keributan, enggak usah ganggu mereka. Itu urusan yang berwajib sudah. Kamu bisa pribadi mohon maaf. Maaf enggak bisa datang. Loh kenapa? Mohon maaf ini enggak seperti yang kami pahami selama ini. Anggi-anggi. Paham sih. Ya, halus deh. Sejam-jamnya. Yang penting kita nggak mengganggu gitu loh. Kan masing-masing dikasih kebebasan di negara kita ini, kan gitu ya. Jangan ganggu. Gak ikut pun jangan mengganggu. Yang kedua, acara-acara yang mubah atau acara yang syar'i dalam Islam, datangi. Atau yang ketiga, acaranya mubah atau syar'i, tapi kecampuran kemaksiatan, kemungkaran. Nah, yang ini. Dirinci, kalau kamu datang bisa kamu rubah, datang, rubah, hadiri. Kalau enggak, jangan hadir di tepat pada acara yang ada muka tadi itu. sebelumnya atau setelahnya. Difahami ya? Caranya walimatul urus syar'i dalam Islam, tapi masya Allah full segala-galanya. Ya mohon maaf. Datang sebelum acara atau setelah acara. Datangnya kamu tuh menunjukkan kamu punya respon dengan masyarakat. Kamu kepingin baik. Kenapa bukan pada saat acara? Mohon maaf, banyak gitu-gitu. Difahami ya? Kok langsung acara? Oh, mohon maaf, belum bisa gitu. Tapi datang, sebentar lagi akan apa? Insya Allah, ya kalau acaranya pagi nanti sore, insya Allah saya akan ke sana, insya Allah. Datang ke sana, ketemulah dengan sahibul hajah, dengan tuan rumahnya, nggak ada masalah. Difahami insya Allah ya? Mungkin tak akan nih kau. Oh bos, gak kerem tuh kau ini. Mohon maaf, acaranya sih syar'i, walimatul urs. Nang acara walimah sing diundang artis kabeh ngono. Nah goyangane gari motore sepet kabeh ngene gari iki. Dengan bahasa gitu lah sing tidak paham gitu. Mati nek ngono aja. Masa itu ya jangan begitu mosok ngundang artis apa namanya? Ono goyang iki, goyang iki, goyang apa? Oh, macam-macam itu astagfirullahalazim. Mohon maaf, saya enggak bisa kalau gitu. Kadang dia kadang bandel yo ngelawan kadang gayamu ojo munafik seneng kan kon lho gak perkara munafik gak perkara gak seneng ngono lho perkara nafsu syahwat ya seneng kabeh cuman kan ada yang haram ada yang halal nek halal gelem aku gelem nek haram mau nah kan gitu ya kasih penjelasan sedikit ada keterangan ada rincian paham insyaallah ya. Barakalawikum. Saya kira cukup sekian. Kita persiapan untuk maghrib. Barakalawikum. Semoga manfaat. Mohon maaf pada maghrib belum bisa diteruskan. Ketemu lagi insyaAllah bulan depan dengan tema yang sama, bimbingan Islam dalam interaksi dengan masyarakat. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.